relax and enjoy the sound. So it's time for me to go and say sampai tujuan. Ini bukan akhir tapi awal dari perjalanan. Ritmeku kan selalu jaga agar tetap mengudara. Ritmeku kan kekal dibalut intonasi nada. M to the A to the C ku genggam. B and F to B is the time. Selalu konsisten dan takkan lekang oleh zaman. Convince yourself.